يا بعد أما بعد lanjutkan pembahasan kita pada fasal tentang al-ihsan wal-afu, berbuat kebaikan dan memberikan pemaafan. Kata al-imam as-sa'di selanjutnya, wal-ihsani biwujuhihi kulliha fawaidu la tuhsa. Dan perbuatan ihsan dengan segala sisinya padanya memiliki sekian banyak faidah yang tidak ternilai, tidak terhitung. Minha diantaranya husulu mahabbatillahi lil muhsinin allati hiya a'la ma yanaluhu al-'abdu. Terwujudnya atau didapatkannya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat ihsan, di mana mahabbatullah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, hiya a'la ma yanaluhu al-'abdu, merupakan kedudukan tertinggi yang diraih oleh seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah telah memerintahkan, Allah menyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kalian semua berbuat ihsan, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, orang-orang yang berbuat ihsan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Khaybar, di mana di malam sebelum terjadinya perang Khaybar, Nabi menyatakan kepada para sahabatnya, la'utiyana ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Al-hadis. Sungguh aku akan memberikan panji perang ini kepada seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, demikian pula Rasulnya mencintainya, dan dia seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Pada peristiwa tersebut, semua para sahabat berharap untuk masing-masing menjadi orang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panji perang tersebut. Bahkan diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu an, beliau datang berpagi-pagi mengambil posisi yang paling dekat kepada Nabi untuk bisa mendapatkan panji perang tersebut. Dan beliau nyatakan, tidak pernah aku ingin menjadi pemimpin kecuali ketika itu saja, dikarenakan sifat mulia yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemimpin tersebut, yakni seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun sifat yang kedua, mencintai Allah dan Rasulnya, sifat yang dimiliki oleh setiap mukmin. Namun apakah betul-betul dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Ini adalah sifat yang demikian tinggi. Oleh karenanya di sini Al-Imam As-Sa'di menyatakan bahwa mahabbatullah allati hiya a'la ma yanaluhu al-'abdu. Di mana ini akan didapatkan ketika seorang betul-betul berbuat ihsan. Baik ihsan yang terkait dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maupun berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Kemudian wa minha Di antaranya husulul jazail kamil, akan didapatkannya balasan yang sempurna. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bahwa bagi orang-orang yang berbuat ihsan, menunjukkan ini kekhususan, hanyalah bagi mereka ini orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna, yakni balasan berupa al-jannah dengan segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di dalamnya, wa ziyadah, dan tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Suhaib Ar-Rumi yang diriwayatkan Imam Muslim menyebutkan bahwa ziyadah di sini adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, yakni melihat, memandang kepada wajah Allah yang maha mulia, di mana ini adalah kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Kemudian waqala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, tidaklah balasan atas perbuatan ihsan, perbuatan baik, illa al-ihsan, kecuali balasan, ya, kebaikan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fal jazaa'u min jinsil amal, sehingga yang namanya balasan sesuai dengan jenis amalan. Fakama ahsanu ila ibadillah ahsanallahu ilayhim wa'atahum afdala ma yu'ti awliya'ahu minal jazail awfa al-akmal. Maka ketika mereka, hamba-hamba Allah yang beriman, mereka berbuat ihsan kepada ibadillah, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan balasan dengan ihsannya kepada hamba yang berbuat kebaikan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang lebih baik, lebih sempurna, ya, dibandingkan apa yang mereka perbuat. Ma yu'ti awliya'ahu minal jazail awfa, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada wali-walinya, minal jazail awfa al-akmal, berupa balasan yang sempurna dan lengkap, yakni balasan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, di antara buah perbuatan ihsan, kata beliau, wa minha anna hadza min akbari asbabi mahabbatil khalqi lahu, bahasanya perbuatan ihsan termasuk di antara sebesar-besar sebab yang menjadikan makhluk-makhluk, secara khusus manusia-manusia, akan mencintainya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar balasan di akhirat yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, namun balasan di dunia juga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang berbuat ihsan menjadi orang yang dicintai di tengah mereka. Dan ini ya, syai'un musyahad, ya, sesuatu yang bisa dilihat, disaksikan. Tidaklah seorang dikenal sebagai orang yang senang berbuat kebaikan kecuali akan disebut-sebut sebagai orang yang baik dan dicintai oleh manusia. Man wasala ilaihi ihsanahu wa man lam yasil ilaihi, di mana kecintaan makhluk tersebut, baik mereka yang mendapatkan kebaikan dari orang tadi ataupun yang tidak sampai kepada mereka kebaikan itu, tetap manusia akan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian pula wasana'ihim alaih, ya, termasuk di antara sebab yang orang-orang akan memberikan pujian terhadap orang yang berbuat ihsan tersebut, wa kasrati adiyatihim lahu, juga termasuk di antara buahnya adalah banyaknya doa-doa dari mereka kepada hamba yang banyak berbuat ihsan. Wa dzalika minal umur al-mutanafas fiha, dan hal yang demikian termasuk di antara perkara-perkara yang semestinya ya dijadikan sebagai ajang untuk kita berlomba bagaimana yang meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara buahnya adalah menjadi orang yang dicintai tengah manusia. Kemudian kata beliau berikutnya, wa minha, di antara faidah ya dari al-ihsan, annahu yastafidu bidzalika surur al-qalbi wa rahatahu wa tumaninatahu. Bahasanya dia akan mendapatkan manfaat dengan kebaikan yang dia lakukan, yakni surur al-qalbi, kegembiraan hati ya, kemudian ketenangan dan ketentraman. Jadi seorang yang betul-betul berbuat ihsan, ketika dia diberikan kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan, maka kebaikan yang dia lakukan ini akan betul-betul menyenangkan jiwanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian bergembira ya ketika beliau bisa berbuat kebaikan. Ya mungkin ya keumuman kita itu bergembira ketika mendapatkan kebaikan dari orang. Maka seorang yang sempurna keimanannya, justru kegembiraan dia itu melebihi dari orang yang mendapatkan kebaikan dia ketika dia mampu untuk berbuat kebaikan. La siyama, terlebih lagi ihsanul afwi, yakni kebaikan dalam bentuk memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepadanya. Fa innahu idza afa amman zalamahu wa asaa ilaihi. Karena sungguhnya seseorang yang berusaha untuk memaafkan orang yang menzalimi dan berbuat kejelekan kepadanya, zala atharu dzalika an qalbihi, maka pengaruh dari kejelekan orang yang menzaliminya ini akan hilang dari kalbunya, tidak akan didapatkan perasaan dendam, ingin membalas dan yang semisalnya. Wa alima, dan dia akan mengetahui, annahu iktasaba an dzalika min rabbihi afdala jazai afdala jazaan wa a'dama sawabi. Bahas dia akan mengetahui dengan memberikan pemaafan terhadap orang yang berbuat kejelekan kepadanya, dia telah mengupayakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan yang afdal, yang lebih utama, dan pahala yang lebih agung. Dan sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya bahwa pemaafan yang terpuji adalah pemaafan yang memberikan islah dan pemaafan dari seorang yang mampu untuk membalas kejelekan orang yang berbuat jelek kepadanya. Adapun pemaafan yang diberikan oleh seorang yang tidak mampu untuk membalas, maka ini bukan sesuatu yang terpuji, tapi merupakan kelemahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka siapa yang memberikan pemaafan, dan dengan pemaafan itu akan memberikan islah, di mana orang yang berbuat kejelekan tersebut menjadi sadar, kemudian menjadi lebih baik keadaannya, maka dia akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan balasan kepada orang yang memberikan pemaafan, yang dengan itu memberikan islah, yakni perbaikan di tengah manusia. Kemudian wa aidan, termasuk di antara buah yang didapatkan dari perbuatan ihsan, faman 'afa 'an 'ibadillah 'afa Allahu 'anhu wa man samaha 'anhum samahahullah. Maka siapa yang memaafkan hamba-hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemaafan kepadanya. Barang siapa yang memudahkan urusan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Dan ini yakni pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana seorang yang memberikan pemaafan kepada orang lain atas kekeliruan atau kesalahan yang terjadi padanya. hanya pada kisah yang ma'ruf, ada hadis al-ifq, yakni berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana ma'ruf kisahnya, yang ternyata di antara yang ikut menyebarkan ya berita dusta tersebut seseorang yang selama ini Abu Bakar Siddiq ya, karena memiliki keterkaitan persaudaraan ya, menjadi penopang hidup orang tersebut ya, yakni Mistah ya radhiyallahu an, sampai kemudian ya setelah terbongkar ya kisah dusta tersebut, Abu Bakar bersumpah untuk menghentikan ya bantuan terhadap Mistah ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya firman-Nya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, hendaklah yakni mengabaikan ya sebelumnya, hendaklah memberikan maaf dan mengabaikan atas ya kesalahan yang terjadi dari mereka. Tidakkah kalian menyukai untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian? Maka dengan turunnya ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an langsung mencabut sumpahnya dan beliau menyatakan, bala ya tentu ya, kami sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan gambaran besarnya jiwa As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian wa min afdalil ihsan alladhi yatamakkanu bihi al-muwaffaq min muamalatin nas ala ikhtilafi tabaqatihim al-bashashatu wa husnul khuluq ma'ahum wa mu'asharatuhum bil lutfi wal karami wa ibda'u kulli ma yaqdiru alayhi min idkhalis sururi alayhim wa khususan al-aqariba wal-ashaba wa nahwahum mimman yata'akkadu haqquhum alal abdi. Dan diantara paling utamanya perbuatan ihsan yang memungkinkan bagi seorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan manusia dengan berbagai tingkatan keadaan mereka adalah al-bashasah. Ya, senantiasa berusaha untuk berwajah cerah ya, menyenangkan orang-orang yang bertemu dengannya. Demikian pula husnul khuluq ya, berakhlak baik ma'ahum terhadap mereka. Ini akan dibahas oleh beliau pada fasal berikutnya. Demikian pula mu'asyarah ya, terhadap mereka ya, dengan kelembutan dan kedermawanan. Ini berinteraksi berhubungan dengan manusia ya, dengan sikap lembut, dermawan, serta berupaya untuk menampakkan yakni menempuh apa yang dia mampu untuk bisa menyenangkan ya manusia, terkhusus lagi orang-orang yang statusnya ya kerabat atau family dia. Demikian pula orang-orang yang menjadi teman-teman dekatnya ya, dan yang semisal dengan mereka, dari manusia-manusia yang hak-hak mereka itu jauh lebih besar ya terhadap dia dibandingkan yang lainnya, termasuk kan ini tetangga-tetangga, terlebih lagi jika tetangga itu masih statusnya sebagai kerabat, maka haknya itu jauh lebih besar lagi. Maka terhadap mereka, orang-orang yang kedudukannya dekat ya dengan seorang hamba, kewajiban untuk berbuat ihsan terhadap mereka itu jauh lebih besar dibandingkan terhadap yang lainnya. Kata Syekh, wa khususan diterangkan di sini diulangi ini, khususan al-aqarib wal ashab wa nahwihim mimman yata'akkadu haqqum 'alal 'abdi. Ini terkhusus dalam hal ini kerabat-kerabat, teman-teman dan yang semisal mereka, dari orang-orang yang sangat ditekankan ya hak mereka untuk ditunaikan oleh seorang hamba. Wa annal 'abda la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imi al-qa'imi. Dan sungguh seorang hamba benar-benar akan mendapatkan yakni dengan akhlak baiknya derajat seorang yang berpuasa, seorang yang sholat malam. Ini dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik seorang akan meraih derajat seorang yang senantiasa berusaha untuk berpuasa, yakni menjalankan ibadah puasa yang sunnah di luar yang wajib, dan menjalankan qiyamul lail. Ini yang beliau terangkan tentang al-ihsan wal-afu. Dan insyaAllah kita akan masuk pada poin berikutnya yang menyatakan walihada naqulu husnul khuluq. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.